fil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna kitaban bil lughatil faransiyati. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Ra'a Yusufu alaihi salama fil manami 11 kawkaban. Ra'a Yusufu alaihi salamu. Assalamu diharakati dengan dhammah. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami 11 kawkaban. Naam. Taib, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam Ustaz. Indi isruna riyalin. Ulangi, indi. Indi isruna riyalan. Naam, indi isruna riyalan. Indi isruna riyalan. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam fundaqa kam fi hadas sar'i fi hadas sari'u fihi 13 funduqa. Kam fundukon fi hadas syari'i, fi hadas syari'i di majrurkan karena ada huruf fi. Fihi 13 fundukon. Fihi 13 fundukon. Baik, nomor 6 Al-Akh Imam, silakan. Fi hadihil madinati 14 masjidan. Fi hadihil madinati 14 masjidan. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Samanu hadzal kitabu 17 riyalan. Samanu hadzal kitabi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Naam. Naam Ustaz. Samanu hadzal kitabi 17 riyalan. Baik. Al-Akh Abu Shifa, silakan, nomor 8. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Fi hadzal kitabi 20 darsan. 20 darsan. Taib, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Fis sanati Fis sanati sani as-sani asara. 12 sampai 12 bahasa Arabnya. Isnani asara. Isna asara sahrun. Fis sanati isna asara sahrun.